Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 10 April 2016 dibacakan Ardiansyah dan Niko Firza. Konsultan pengawas jadi tersangka kasus dugaan korupsi jembatan Pange. Perbaikan jaringan gas rumah tangga rampung di 7 sektor. MCK aspirasi mantan anggota dewan terlantar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, penyidik Kejaksaan Negeri Lok Sukun Aceh Utara pada Jumat sore menetapkan JH selaku konsultan pengawas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan rangka baja modifikasi di Desa Rayek Pange, Kecamatan Piratimu, berbatasan dengan Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Sebelumnya, Jaksa telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yaitu Ibrahim Hanafiah yang mengerjakan proyek jembatan tersebut dan Edi Sudirman, pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Bina Marga Aceh Utara. Kajari Lok Sukun, Teku Rahmat Syah mengatakan CH ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan lebih dari dua alat bukti yang cukup dalam gelar perkara. Sebelum menetapkan tersangka ketiga dalam kasus itu, penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dari Dinas Bina Marga Aceh Utara. Untuk proses selanjutnya, penyidik akan memanggil saksi lainnya. Menurut Kajari Lok Sukun, untuk dua tersangka sebelumnya sudah ditahan di Rutan Lok Sukun sambil menunggu proses pelimpahan berkas. Saudara Lun, perbaikan jaringan gas rumah tangga yang rusak sejak akhir Maret 2016 hingga sekarang telah rampung di 7 sektor dari 10 sektor yang ada. Ditargetkan perbaikan 3 sektor lagi bisa rampung dalam pekan ini. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri melaporkan. Untuk diketahui, jaringan gas untuk 3.996 rumah tangga di dalam Kecamatan Muara 1 Lok Semawe telah rampung dibangun akhir 2014. Sempat direncanakan uji coba memasukkan gas ke jaringan rumah tangga dilakukan akhir Maret 2015. Namun hasil pengecekan dari pihak PT Pertagas Niaga, ada kerusakan jaringan di beberapa titik. Hal ini tidak lepas dari jaringan tersebut telah terbengkalai selama setahun. Sejak akhir Maret lalu, perbaikan jaringan yang rusak mulai dilakukan. Direktur PDPL Lok Semawe Adnan menyebutkan petugas kini terus bekerja ekstra melakukan perbaikan jaringan. Sesuai laporan terakhir, perbaikan telah rampung 70%. 30% lagi ditargetkan akan rampung dalam pekan ini. Saudara Lun, dua unit MCK yang dibangun dengan dana aspirasi mantan anggota DPRK dan DPRA tahun 2012 lalu di Desa Gampung Baru, Kecamatan Pedada Birun, hingga kini belum rampung dikerjakan. Bahkan kini MCK tersebut sudah terlantar dan tidak bisa difungsikan. Dari Birun, Ferizal Hasan melaporkan. Pantauan di lapangan dua unit MCK tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Baru sebagian dinding batu bata yang dibangun tanpa plester serta atap. Tempat buang air besar dan pintunya juga tidak ada. Begitu juga septic tank juga tidak rampung dikerjakan, sehingga bangunan tersebut dinilai mubazir. Menurut beberapa warga dan perangkat desa setempat, dua unit MCK yang dibangun di belakang menasah desa itu merupakan aspirasi mantan anggota DPRK Rosnani Bahruni dan aspirasi mantan anggota DPRA Ismail. Masing-masing mantan anggota dewan itu menganggarkan dana 10 juta rupiah untuk proyek MCK. Tarmizi, warga Gampung Baru, mengatakan dari 20 juta dana aspirasi mantan anggota dewan untuk proyek itu, baru 8 juta rupiah yang habis untuk MCK dan ongkos tukang. Sisa dananya 12 juta rupiah untuk pembangunan 2 MCK tersebut diduga telah diselewengkan. Syedralun, warga Kecamatan Pati Raja Pidijaya mendesak pemerintah Provinsi Aceh atau instansi terkait untuk menangani ruas jalan negara Banda Aceh Medan, tepatnya di sebelah barat jembatan Pati Raja yang telah jebol akibat pengikisan krung Pati Raja sejak 2 tahun terakhir. Kini 2 lubang pada sisi jalan yang longsor itu mengancam pelintas. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Muhammad Bantara, tokoh masyarakat Kecamatan Pati Raja, mengatakan ruas jalan longsor kini telah mengikis badan jalan yang letaknya di pinggir ruas jalan negara atau di sebelah barat jembatan Pati Raja. Jebolnya badan jalan tersebut telah berlangsung sejak 2 tahun akibat pengikisan air sungai. Kini 2 lubang di sisi jalan menunggu korban bagi para pelintas. Kendati dalam beberapa pekan terakhir 2 lubang telah diberikan tanda polis lain agar tidak ada warga yang terprosok, namun sangat dikhawatirkan pada malam hari yang luput dari amatan. Karenanya masyarakat berharap kepada pihak terkait untuk segera membangun tebing dan badan jalan di kawasan tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedralun, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Selatan menciduk seorang pegawai negeri sipil di rumah tahanan kelas 2B Tapak Tuan karena diduga sebagai pemakai narkoba jenis sabu. Polisi turut menyita barang bukti berupa 2 paket kecil sabu serta 1 buah kaca pirek. Dari Aceh Selatan, Zainun Yusuf melaporkan. KBU Satres Narkoba Polres Aceh Selatan Aibtu Supianto menyatakan tersangka yang ditangkap adalah seorang petugas sipir rutan kelas 2B Tapak Tuan berinisial RS. Penangkapan dilakukan di rumah orang tua tersangka yang berlokasi di Desa Pasar, Kota Tapak Tuan. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening seharga Rp300.000. Dari hasil penggeledahan di kamar tersangka, petugas kembali menemukan 1 paket kecil sabu-sabu. Sebelumnya pihak Satres Narkoba Polres Aceh Selatan juga berhasil menciduk salah seorang warga desa Kuala Bau, Kecamatan Klut Utara bernama Sabri terkait kepemilikan sabu-sabu. Polisi berhasil menyita 1 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di lipatan celana. Syedralun, otoritas Pakistan kemarin menghukum gantung 2 pria kakak beradik yang membunuh 6 orang dari 1 keluarga. Eksekusi ini dilakukan hanya beberapa hari setelah organisasi HAM Amnesty International mengkritik Pakistan karena menjadi negara dengan hukuman mati terbanyak 3 di dunia setelah China dan Iran. Antaranews.com lansir, Nasir Mehmud dan Tahir Iqbal dihukum gantung di penjara kota Sialkot, Pakistan Timur pada Sabtu dini hari waktu setempat. Demikian disampaikan pejabat senior penjara Pakistan, Kaudri Arsad Said Arain, seperti dikutip kantor berita AFP. Kedua pria itu dihukum mati atas pembunuhan tahun 2002. Keduanya membunuh 6 orang dari 1 keluarga karena masalah sengketa tanah. Pakistan tadinya telah melakukan moratorium hukuman mati. Namun pemerintah Pakistan mencabut moratorium yang telah berlangsung 6 tahun itu setelah pembantaian oleh militan Taliban di sebuah sekolah di Peshawar pada Desember 2014. Lebih dari 150 orang, kebanyakan anak-anak, tewas dalam peristiwa mengerikan itu. Semula hukuman gantung hanya kembali diterapkan bagi para terpidana kasus terorisme. Namun pada Maret 2015 lalu, hukuman mati juga diberlakukan untuk kasus-kasus lain yang tidak terkait terorisme. Syedralun, Chelsea membutuhkan penyerang berkualitas untuk mengarungi musim 2016-2017. Manajer Chelsea musim depan, Antonio Conte, menginginkan mempertajam milik Napoli, Gonzalo Higuain. tribunnews.com melansir, manajemen Chelsea berupaya mengabulkan permintaan sang manajer. Seperti diberitakan Football Italia, manajemen The Blues memberi penawaran 60 juta euro atau sekitar 897 miliar rupiah untuk mendapatkan Higuain. Namun hingga kini masih belum diketahui apakah pihak Napoli mengiyakan tawaran tersebut atau tidak. Sebab klausul pelepasan El Pipita julukan Higuain saat ini mencapai 94 juta euro atau 1,4 triliun rupiah. Tak heran Higuain menjadi incaran Conte. Bersama Napoli musim ini penyerang berpaspor Argentina tampil tajam dengan raihan 32 gol dari 38 penampilan. Catatan tersebut jauh lebih banyak ketimbang total gol 4 penyerang Chelsea musim ini, yakni Diego Costa, Alexandre Pato, Loic Remy, dan Radael Falcao. Jika ditotal, jumlah keempatnya hanya mencapai 20 gol. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 10 April 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sugarlun, wassalam.